Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala wa ba'du. Oke, walaupun sebentar kita lanjutkan ya. Sekarang kita ada di bait mulhaq bijam'il muzakkari salimi ya. Wa syibhi zaini wa bihi insyruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa arduna wa araduna syazza wassinuna wa babuhu wa mithlahinin qad yarid dal babu wa huwa inda qaumin yattarid. Kemarin tuh aneh baca sendiri ya, apa ada yang baca? Ustaz Parian yang baca. Parian. Enggak, pas waktu enggak ada Ustaz Parian. Oh iya sendiri ya, enggak apa kalau kita mau baca itu enggak apa, cuma waktunya udah mepet. Oh iya benar. Wa syibhi zaini dan yang seperti dua ya. Wa syibhi zaini, zaini di situ isim isyarah ya. Zaini duanya itu isyarahnya kemana? Ke Amir dengan Muznib. Yang seperti Amir dan Muznib ya, yang seperti jamak muzakkar salim di atas. Wabihi insyruna, nabi dengan i'rob jamak muzakkar salim apa? Insyruna wababuhu ulhiqo, insyruna dan babnya. Ulhiqo diikut sertakan ya, bihi gitu asalnya. Ulhiqo bihi insyruna wababuhu gitu ya. Bihinya duluan ya. Ulhiqo bihi insyruna wa babuhu. Insyruna dan babnya itu diikut sertakan ke jamak muzakkar salim. Apa yang satu bab dengan insyruna? Ya bilangan puluhan ya, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sampai 90. Puluhannya aja, enggak dengan satuannya. 21 sampai 29-nya enggak masuk. Ya. Ya sebetulnya sih di 21 sampai 29 ada lafaz 20-nya juga sebetulnya ya. Masuk sebetulnya ya. Dan istilahnya tuh dari 31 sampai 39 juga ada lafaz 30-nya juga ya. Jadi masih masuk lah ya. Kemudian awal ahluna begitu juga lafaz ahluna i'rabnya dengan i'rab jamak muzakkar salim. Insyruna, insyrina, insyrina, ahluna, ahlina, ahlina. Ya ini kalau ya sebetulnya ahlun itu sudah banyak ya. Ya lafadznya memang tunggal, ahlun itu lafadznya tunggal. Tapi maknanya banyak. Ahlun itu keluarga, emang keluarga satu orang. Jomblo satu orang mah. Yang namanya keluarga mah ya berarti minimalnya dua orang, tiga orang punya anak lah dan seterusnya lah ya. Kemudian dan ini kalau menjamakkan ahlun dengan jamak muzakkar salim ya, karena ahlun ini dia apa bisa dijamakkan juga dengan alu ya. Saya kurang tahu nih alu ini jamak dari ahlun atau alu dengan ahlun itu dia-dia juga ya. Karena ha dengan hamzah itu satu makhraj ya. Di apa tenggorokan paling bawah dan karena ha dengan hamzah itu satu makhraj ya, kemudian maka dari ahlu menjadi aklu, kemudian hamzah ketemu hamzah ya. Jadi ya mad badal ahlu gitu ya. Jadi bisa jadi ahlu itu adalah alu, alu itu adalah ahlu, berarti dia bukan jamak. Jamak dari ahlu ya mungkin ini ahluna ini ya. Makanya bukan bukan Al Imran tapi Alu Imran. Ahlu Imran asalnya ya. Kemudian berikutnya adalah ulu ya. Cuman karena ulu ini kalau yang lain kan terdengar ada nunnya isyruna, ahluna gitu kan, alamuna, alamina. Tapi kalau ulu tidak pernah terdengar ada nunnya. Kenapa? Karena ulu ini termasuk ke dalam isim yang wajibul idofah ya, wajib dimudofkan. Sama seperti kila dengan kilta kemarin ya enggak. Kila dengan kilta kita enggak akan pernah mendengar nunnya ya, isnani ya, kemudian isnatani itu kan sama-sama mulhaq bil musanna ya enggak, dan itu kita mendengar ada ni-nya, kitabani ada ni-nya, tapi kila dengan kilta itu kita enggak pernah mendengar ni-nya. Kenapa? Karena kila dengan kilta termasuk isim yang wajib dimudofkan, tidak pernah berdiri sendiri tanpa mudof ilaihnya, selalu mudof, selalu ada mudof ilaih di depannya. Karena dia sejak lahir sudah jadi mudhof tidak pernah sendirian, tidak pernah mufrad. Mufrad di situ lawan dari apa murakkab ya, tarkib idofi ya. Maka kila, kilta, ulu ya, itu tidak pernah terdengar nunnya. Ya, kenapa? Karena memang begitu lahir langsung jadi mudhof. Ya, dan nun musanna ataupun nun jama muzakkar salim itu hilang ketika jadi mudhof. Jadi ulu kita tidak akan pernah mendengar uluna, ulina, enggak. Kita selalu mendengarnya itu ulul azmi, ulil azmi. Kemudian wa'alamuna, ini jelas sepertinya ada di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamina. Kemudian iliyuna, iliyina. Ya. Kemudian arduna, ini kalau jamaknya jamak dari ardun, ini menggunakan jamak muzakkar salim, tapi ya ardun dia juga punya jamak taksirnya ya. Al-aradi. Ya, al-aradi. Ardun itu bumi ya. Ya, ardun. Ya, bumi itu emang jamak, ada yang jamak. Maksudnya bumi itu tanah ke bawah. Itu. Ya. Bukan. Ya antum tergantung sih global earth atau flat earth ya. Gitu ya. Kemudian apa? Wa arduna syadza gitu ya, dan lafaz arduna ini syad ya. Kemudian wasinuna wababuhu, sinun dengan bab-babnya juga sama. Sinun itu jamak dari sanatun. Tahun ya. Ya, tahun. Dan sebetulnya kita lebih amun. Amun dengan sanatun sama, tahun juga. Amun, sanatun, haulun sama juga satu tahun juga. Siapa? Apa? Amun. Ya kagak lah. Amun mah awam. Gitu ya. Kemudian sinun di sini jamak dari sanatun, dan kita sebetulnya lebih akrab dengan jamak dari sanatun itu adalah sanawa. Gitu ya, bukan sinun ya. Manis. Tapi ya ada juga, ada sinina wal hisab di Al-Qur'an ada sinin. Ya, sinin. Ada sinina, nah karena sinina di situ di nunnya difathahkan berarti dia mulhaq jamak muzakkar salim. Nah ini nanti akan dibahas, sinun ini bisa sininu atau sini. Nah kalau sininu berarti dia apa istilahnya itu jamak taksir ya. Nanti ada di sini ya. Wababuhu dan yang semisal dengan sinun ada apa, banyak lah yang semisal, yaitu yang apa yang tiga huruf, huruf terakhirnya adalah tamar butoh ya. Huruf yang ketiganya diganti dengan tamar butoh. Kemudian wa mislahinin qad yarid dal babu, dan yang seperti hin ya, ini terkadang juga datang dengan bab ini, yaitu bab jamak muzakkar salim ya. Hin ya, hin. Hin itu berarti bentuknya seperti jamak muzakkar salim ya, hin gitu kan. Wa huwa inda qaumin yattorid, dan itu di sebagian kaum itu yattorid. Yattorid itu kiasnya yang berkelanjutan ya, bisa dikiaskan, bisa dikiaskan. Qauluhu wa syibhi zaini, perkataan beliau wa syibhi zaini ay syibhi amir wa mudnib, tuh kan yang semisal dengan amir dan mudnib. Wa qauluhu wa bi isyruna wa babuhu ulhiqa ay alhiq bi jam'il muzakkari salimi fil i'rabil madhkuri isyruna wa babuhu, atau ay ulhiqa ya, dimajulkan dia ya. Ulhiqo bijam il muzakkari salimi fil i'rabil madhkuri isyruna wa babuhu, diikutsertakan dengan jama muzakkar salim dalam masalah i'rab yang disebutkan di atas, yaitu isyruna dan yang semisalnya. Apa? Sarasuna wa arba'una wa khomsuna wa situna. Situn ini asalnya sidsun, sidsuna, sidsuna ya. Kan 6 itu kan sadis ya enggak? Ya. Sadis ya enggak, dan sadis. Bukan huruf aslinya sin tak tak, tapi huruf aslinya itu adalah sin dal sin. Jadi di idgham ya? Enggak, itu dal berubah jadi tak, sin berubah jadi tak. Ada di kita sorofnya pakainya syarahnya yang ini sih. Saya lebih seringnya pakainya syarahnya yang Taftazani ya. Ada di syarah Taftazani, tapi Hasyiah Al-Laqoni di situ ada perubahan huruf ini dengan huruf ini semuanya detail banget, termasuk perubahan dari dal menjadi ta, sin menjadi ta, contohnya adalah sidsun atau situn ini ya. Sidsun. Iya, sidsun. Dalnya berubah menjadi ta, sinnya juga berubah menjadi ta, jadilah situn. Gitu ya. Sadisun. Nah, kalau jadi alasan berubahnya belum baca-baca lagi ya. Cuman mungkin karena dal dengan ta itu makhrajnya samaan kalau dal dengan ta ya. Yang jelas? Ya kalau ada wawunya si disun gitu. Kenapa? Ini wawunya tambahan. Enggak pernah terdengar yang mengatakan sidsun. Yang sering kita dengar itu adalah situn. Gitu. Penggunaannya gimana? Apa? Kedapanya sardis apa situn itu pas apa itu? Kalau urutan itu pasti kalau urutan fa'ilun robi'un sadis pakainya bukan satitun, enggak kita enggak pernah kita dengar yang keenam ya satitun ya. Enggak pernah sadisun. Tapi kalau bilangan kuantitas itu kan baru itu situn bukan sidsun. Kita belum pernah mendengar sidsun. Gitu katanya ya. Kemudian mana barusan tuh wa khamsuna wa situna wa sab'una wa thamanuna kemudian wa tis'un. Wa amsilatuha jami'uha fil Qur'an. Oh, contoh-contohnya semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Wa mimma ulhiqa bihi aidan dan di antara yang diikutsertakan dengan jama' muzakkar salim juga adalah ahluna wa uluna wa alamuna wa iliyuna wa syadza araduna. Sebetulnya dia disebut mulhaq karena tidak memenuhi syarat jama' muzakkar salim ya. Karena syarat jama' muzakkar salim di sini memang tidak disebutkan ya, tapi di syarah Ibnu Aqil itu disebutkan ya. Jadi yang bisa masuk ke dalam jamak muzakkar salim itu dari golongan jamid atau mustaq ya. Kalau jamid itu harus nama orang. Kalau mustaq itu sifat orang. Sifat bukan orang itu enggak bisa ya. Kemudian sifat yang untuk muannas juga enggak bisa seperti hamil. Kalau hamil yang dimaksudkan adalah ada janin, enggak bisa hamiluna enggak. Hamil kan hamil itu hamil muzakkar apa muannas? Ya, Aminah hamilah atau hamil? Si Aminah hamil. Aminah hamil. Hamil. Ya, hamil tuh hamil sudah jadi bahasa Indonesia. Tapi kalau hamil yang artinya pengemban yang membawa baru tuh bisa alhamiluna berarti para lelaki ya, pengemban. Cuman yang sering kita dengar bukan bukan hamilun tapi hamalah ya. Hamalatul Quran seperti judul kitab Imam An-Nawawi ya enggak? Apa? Atibyan ya fi adabi hamalatil Quran. Gitu ya. Nah, jadi memang syarat di antara syarat jamak muzakkar salim yang pertama itu nama ya. Kalau nama itu untuk muzakkar kemudian berakal gitu ya. Kemudian tidak ada ta marbutohnya. Itu nama tuh ya. Jadi kalau nama laki-laki tapi ada ta marbutohnya ya enggak bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Muawiyah, Tolha, Ubaidah menurut mazhab Basrah. Kalau mazhab Kufah ya boleh-boleh aja buang ta marbutohnya ganti dengan wau dan enggak, ganti dengan wau dan nun. Tolha berarti at-Tolhun. Ya Muawiyah, Muawiyah, Muawiyatun gitu ya. Muawun. Ya, karena dia ada ya-nya di situ ya. Ubaidah, Al-Ubaidun dan seterusnya ya. Menurut mazhab Kufah ya, kita banyak ngambilnya ke mazhab Basra. Kalau mazhab Basra enggak bisa. Kemudian yang jarang dibahas juga bagaimana kalau misalkan Muhammad jelas Muhammad Ibrahim bisa jamak muzakkar salim ya. Al-Muhammadun, Al-Ibrahimun dan nama orang kalau dua ataupun banyak itu harus ada alif lamnya ya. Kami udah aneh kasih tahu deh kalau enggak salahnya. Ya, itu harus ada alif lamnya. Jadi Muhammad, kalau Muhammadnya ada banyak, ya Muhammad, Al-Muhammaduna. Kalau Muhammaduna doang, kalau Muhammadun doang, takutnya satu orang namanya Muhammadun. Dosen aneh ya, Ustaz Muhammadun gitu ya. Tapi kalau pakai alif lam, oh berarti ada beberapa orang yang namanya Muhammad. Kalau banyak, Ibrahim, Al-Ibrahimun. Bagaimana kalau yang banyaknya itu adalah Abdullah? Abdullah. Bukan ya. Itu mah khusus untuk empat orang sahabat ya, Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Mas'ud enggak masuk ke Abadillah ya. Karena ketika istilah Abadillah ini muncul beliau sudah enggak ada. Abdullah bin Mas'ud itu ya berarti Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian siapa lagi ya? Abdullah bin Amr bin Ash dan seterusnya lah, ini lupa lagi. Nah kalau Abdullah mudhaf ilaih ada banyak, Abdullah, jamaknya bagaimana? Dia menggunakan lafaz zawu ya, zawu Abdullah Zawu Abdillah. Sibawai, sibawai, sibawai. Zawu, sibawai. Gitu katanya ya. Kenapa? Ya karena dia mudof-mudof ilaih. Kalau jamak itu bukan berarti Abdullah, Abdullah. Ja'a Abdullah wa Abdullah wa Abdullah. Gitu, bukan ya. Tapi ja'a zawu Abdillahi, telah datang ya orang-orang yang memiliki nama Abdullah, gitu kurang lebih terjemahannya. Ya, kemudian kalaupun yang sifat yang muznib itu mewakili jamak muzakkar salim dari karangan sifat ya. Sifat ini berarti isim fa'il, isim maf'ul, kemudian sifat musyabbaha, kemudian isim tafdil, kemudian sigoh mubalagoh dengan al-mansub. Ini udah anak kasih tahu kemarin ya enggak? Nah ini yang bisa dijamakan dengan jamak muzakkar salim ya. Nah mulhak mulhak bijamil muzakkari salim ini enggak masuk ke nama, enggak masuk ke sifat ya. Isyruna, waw nunnya dihilangkan jadi ya misalkan salasuna, waw dan nunnya dihilangkan jadi salasun. Salasun kan bukan tunggal, tiga. Ya, syarat jamak muzakkar salim itu ketika waw dan nunnya dihilangkan dia jadi tunggal. Muslimun, muslimuna, hilangkan waw nunnya jadi muslimun. Muslimun kan satu orang. Ya, salasuna, hilangkan waw nunnya, salasun, salasun tiga, bukan tunggal. Berarti dia enggak masuk, makanya dia masuknya ke mulhaq. Kemudian ya ahluna, ya ahluna dia enggak masuk karena dia bukan nama orang, juga bukan sifat orang, dia isim jenis. Kemudian apa? Ulu juga sama, bukan nama orang, bukan sifat orang. Alamuna juga sama. Alamuna bukan apa istilahnya itu nama, alamun itu nama tapi dia enggak berakal. Kemudian Iliyun, ini juga nama tapi bukan untuk manusia. Kemudian Ardun juga sama. Kemudian wasyadz arduna haitsu umila muamalatas salimi wa huwa mukassar. Ya. Sekira-kira dia diperlakukan seperti perlakukan seperti perlakuan isim yang salim padahal dia itu taksir gitu ya. Si arduna ini ya. Kenapa? Karena ardun, ardun, gitu kan? Ardun, jadi ardun. Dia seperti jamak muzakkar salim, tapi dia taksir sebetulnya. Kenapa? Karena ketika tunggal roknya sukun, tapi ketika jamak roknya jadi fathah aroduna. Gitu ya. Nah, makanya di sini dikatakan diperlakukan seperti jamak muzakkar salim, padahal dia taksir. Karena apa? Karena bentuk tunggalnya gak sama dengan bentuk jamaknya. Kan harus sama. Muslimun, muslimun, muslimuna, muslinya sama, muslinya sama. Tapi kalau ardun, arodun beda. Yeah. Tapi karena ujungnya waw nun, ya, karena ujungnya waw nun diperlakukan seperti jamak muzakkar salim, padahal dia jamak taksir. Jadi mungkin ada dua-duanya kali ya. Ya, kemudian wa'ul hiqo bihi aidon dan di mulhaq diikut sertakan ke jamak muzakkar salim juga adalah sinun wa babuhu, sinun dan yang satu bab dengan sinun apa mahuzi falamuhu wa uwido anha ha'utaknisi, yaitu apa-apa yang isim-isim yang lampilnya dibuang kemudian diganti dengan ta'taknis ya. Ha'utaknis maksudnya adalah dengan ta'taknis mutaharika atau kita nyebutnya dengan ta' marbutoh ya, atau disebutnya dengan hak karena memang dia ujungnya jadi bunyi hak kalau wakofnya enggak. Walam yujma jama' taksir, dan dia tidak dijamakan dengan jama' taksir seperti misalkan mi'ah mi'un, subah subun, gitu ya. Kenapa? Sebetulnya 100 itu bisa jama' muzakkar apa? Bisa jama' muzakkar salim dan bisa juga jama muannas salim ya. Mi'at, mi'atun, mi'atun, mi'atun gitu ya. Kemudian kalau alafun jadi uluf ya, tapi kalau mi'atun mi'at, mi'at, tapi bisa juga mi'un. Yaitu kaidahnya lampilnya dibuang diganti dengan ta' marbutoh maka jamaknya bisa dengan jama muzakkar salim. Wa qad yu'amalu sinuna wa babuhu mu'amalatahin. Nah, terkadang sinun dan yang semisalnya sinun, miun, terkadang diperlakukan seperti perlakuannya hin. Yaitu apa? Fayu'robu bil harokati, maka i'robnya dengan harokat, kemudian dia ujungnya ya. Ya. Yang tadi nih, yang sanatun, sinun, ya enggak? Nah, dia seperti hin. Contohnya misalkan sininun. Gitu ya. Sininun. I'robnya ada di nunnya. Kalau dia mulhaq jamak mudzakkar salim, i'robnya itu ada di huruf wawu dan ya-nya, sinuna, sinina. Tapi terkadang dia seperti hin, ya, tetap menggunakan huruf ya, kemudian i'robnya dengan harokat-harokatnya ada di nunnya. Kalau di jamak mudzakkar salim, kalau i'robnya i'rob jamak mudzakkar salim, maka nunnya di situ, berarti nun jamak mudzakkar salim. Tapi kalau i'robnya seperti hin, maka nunnya di situ dianggap seperti nun asli. Sinuna. Hadhihi sininun wa ishtu sininan wa lam araka mundu sininin. Wa fi sahihi, dan di dalam hadis yang sahih, ij'alha 'alaihim sininan. Ya, jadikanlah dia atas mereka sininan, sininan. Ya, kasini ni Daud gitu ya. Hadza ma'na qawlihi, ini adalah makna perkataan beliau, wa mithlahi hinin qad yaridu hadzal bab. Yang seperti hin terkadang datang juga ya bab ini, yaitu bab sinun. Wa minasyurah man qala, dan di antara pensyarah alfiyah ada yang mengatakan innahu yattaridu fil muzakkari salimi jami'uha. Dia muttarid ya, muttarid itu bisa dikiaskan ya di seluruh jamak muzakkar salim. Wa jami'u ma ulhiqa bil jam'il muzakkarim lam yusamma jam'al muzakkari saliman. Semua yang mulhaq jamak muzakkar salim tidak diberi nama jamak muzakkar salim katanya. Li'annahu ikhtalla fihi syartun au aktsaru min syurutihi. Dikarenakan dia ya luput ya, atau kurang atau kosong satu syarat atau lebih dari syarat-syarat jamak muzakkar salim. Syarat-syarat jamak muzakkar salim enggak disebutkan di sini ya. Wa nun majmu'in, sampai situ dulu deh. Jadi yang muzakkar salim yang di mulhaq enggak disebut muzakkar salim. Enggak, sebetulnya disebutnya mulhaq. Ya, mulhaq bi jam'il muzakkari salim. Yang musanna juga sama, tidak disebut musanna tapi mulhaq bil musanna. Kila, kilta, kemudian isnani, isnatani, kemudian musannayat, itu disebutnya mulhaq bi jam'il muzakkari salim. Tidak disebut jamak muzakkar apa, tidak disebut musanna aja, tidak disebut jamak muzakkar salim aja. Jamak muzakkar salim juga nanti ada mulhaqnya juga. Mulhaq jamak muannats salim. Maksud Anda sampai itu ya? Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.